إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله رحمني ورحمكم الله جميعا قال الله تعالى في كتابه الكريم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الله سبحانه وتعالى memberikan permisalan perumpamaan kepada hamba-hambanya dalam surat Ibrahim pada ayat-ayat yang telah dibacakan tadi yang maknanya tidakkah kamu melihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membuat permisalan kalimat yang baik yaitu kalimat tauhid, kalimatul ikhlas, kalimatul iman, kalimatul islam, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan yang benar selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah. Permisalannya bagaikan pohon yang baik, yaitu pohon kurma yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, manfaatnya banyak, mengakar kokoh dalam bumi dan tidak bisa dicabut, cabangnya menjulang tinggi ke angkasa. Pohon tersebut senantiasa berbuah setiap waktu. Buah yang manis, yang bermanfaat dengan izin Rabb-nya. Dengan izin Rabb-nya. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala membuat permisalan bagi manusia, untuk manusia agar mereka sadar dan mengambil pelajaran. Demikianlah permisalannya. Kalimat yang baik tersebut, kalimat syahadat, kalimat Islam, kalimatul iman, kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas yang ditanam oleh seseorang di dalam kalbunya, ilman wa i'tiqadan, dia ilmui, dia ketahui maknanya dan dia jadikan sebagai akidahnya, ideologinya, tertanam kokoh pohon tersebut dalam kalbunya dan sulit untuk tercabut, tertanam kokoh dan kuat, penuh dengan keyakinan, tidak ada keraguan. Di atas ilmu, illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun, kecuali orang yang bersaksi atas kebenaran dalam keadaan mereka mengilmui. Cabangnya menjulang tinggi ke angkasa, senantiasa berbuah, membuahkan amal-amal saleh, amalan dalam qalb, cinta Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah, bertawakal kepada Allah, amalan-amalan qalbu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula membuahkan amal saleh berupa al-kalimut tayyib, ucapan-ucapan yang baik, zikir, tilawatul Quran, baca Quran, doa, dan seluruh ucapan-ucapan yang baik senantiasa menghiasi lisannya, buah dari pohon yang kokoh tadi yang tertanam dalam kalbunya, dan amal-amal saleh pada anggota-anggota tubuhnya, jawarihnya, selain lisannya, menjaga salat, tekun beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya yang diwajibkan atasnya oleh Allah maupun yang disunnahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa menghiasi amal perbuatannya, al-akhlaqul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang mulia, baik akhlaknya kepada Allah maupun akhlaknya kepada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah buah yang baik dari pohon yang kokoh yang ditanam tersebut, syajaratul iman, syajaratul islam, syajaratul ikhlas wa tauhid. Dan buah itu terangkat ke atas, diangkat oleh malaikat, dibawa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di atas arasy. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'uh. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala naik, terangkat al-kalimut thayyib, ucapan-ucapan yang baik, demikian pula amal saleh diangkat oleh Allah. Al-kalimut thayyib wal amalus shalih, dua-duanya diangkat ke atas menghadap Allah, dan tafsir yang lainnya yang datang dari Ibn Abbas, Mujahid dan yang lainnya dari kalangan salaf, bahwa al-kalimut thayyib, ucapan-ucapan yang baik itu naik diangkat oleh amal saleh. Fala yakfi al-kalim al-thayyib biduni amal saleh. Maka tidak cukup seseorang hanya berkata-kata, tidak cukup seseorang hanya berbicara tanpa diikuti dengan amal saleh, karena syarat terangkatnya ucapan yang baik, kalimat yang baik, yang mengangkatnya adalah al-amalus salih. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Hanya kepada Allah naik al-kalimut thayyib, al-amalus salih yarfa'u, syaratnya amal saleh yang mengangkatnya. Tidak, jika tidak ada amal saleh, maka tidak terangkat al-kalimut thayyib. Dan orang yang menanam pohon keikhlasan, tauhid, keimanan dalam kalbunya akan membuahkan al-kalimut thayyib wal-amalus salih, terangkat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengukuhkan dia di dunia dan di akhirat. Di dunia dikukuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak digoncangkan oleh fitnah apapun. Fitnah apapun yang terlihat oleh matanya, yang terdengar oleh telinganya, fitnah apapun yang datang, fitnah syubhat, tidak menggoncang keimanannya, tidak menggoncang akidahnya. Fitnah syubhat semuanya tertolak, dikokohkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena pohon itu tertanam mengakar pokok dalam kalbunya, tidak bisa tercabut. Fitnah syahwat yang datang menerpa juga tertolak dengan keimanannya yang kokoh, dengan ketekunannya beribadah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga terjaga dari berbagai macam maksiat. Maksiat yang diajak oleh syahwat-syahwatnya. Fitnah syahwat pun tertolak, maka dia kokoh, dikokohkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi hidayah dan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu lanjut sampai ke akhirat. Dia terjaga dan dikokohkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hingga dia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam jannah. Sebaliknya, permisalan kekufuran, kesyirikan, kenifakan, perumpamannya bagaikan pohon yang rapuh yang ditanam oleh seseorang di dalam kalbunya. Rapuh, terombang-ambingkan oleh syahwat dan syubhat, gampang tercabut pohon tersebut, pohon yang jelek, yang tidak berbuah. Andai pun berbuah, maka buahnya pahit, buahnya tidak bermanfaat, gampang tercabut dari akarnya, tidak kokoh tertancap di bumi. Demikianlah pohon kekufuran, kesyirikan, kenifakan yang ditanam oleh seseorang dalam kalbunya, rapuh, diombang-ambingkan oleh syubhat dan syahwat, penuh dengan keraguan dalam hidupnya, hairan, hairana fil ard, terombang-ambing dalam kehidupan di bumi ini, dalam kehidupan dunianya. Syubhat demi syubhat menggoncang dia, dari satu bentuk kesyirikan yang lain, dari satu bentuk kekufuran yang lain, dari satu bentuk kenifakan kekenifakan yang lain, dari satu maksiat kemaksiat yang lain, diombang-ambingkan oleh syubhat-syubhat dan syahwat-syahwat, terbakar hangus oleh fitnah-fitnah syubhat dan fitnah-fitnah syahwat, disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena pilihan dia sendiri. Unuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bi awwal marrah wa nadharhum fi tughyanin ya'mahun. Kami bolak-balikkan kalbu-kalbu mereka, penglihatan-penglihatan mereka, sebagaimana mereka tidak mau beriman pertama kali ketika datangnya hujjah, ketika datangnya ilm, mereka menentangnya dan menolaknya. maka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Larut dan tenggelam dalam kesesatannya sesuai pilihannya sendiri. Kami biarkan mereka tenggelam dalam kesesatan mereka, melampaui batas syariat aturan Allah Subhanahu wa taala. Falamma zaagu azaaqa Allahu qulubahum, tatkala mereka menyimpang maka Allah simpangkan, Allah palingkan kalbu-kalbu mereka karena pilihan mereka sendiri. Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, Allah sesatkan mereka penuh dengan kebimbangan, penuh dengan kegelisahan, penuh dengan gundah, penuh dengan rasa takut, tidak ada ketenangan hidup. Karena tidak ada pohon yang kokoh dalam kalbu mereka yang berbuah manis. Berbeda dengan hidupnya orang-orang yang beriman yang menanam pohon yang kokoh dalam kalbunya dengan buah yang manis. Keimanan yang kokoh, tauhid, i'tiqad, keikhlasan, as-sidq ma'allah, membuahkan al-kalimut thayyib wal 'amal shalih, seluruh ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang baik, amal-amal salih, amalan qalbu, amalan lisan dan amalan jawarih lain yang kota tubuh yang lainnya. Allah kokohkan dia, Allah beri hidayah, Allah beri taufik, dan Allah Subhanahu wa taala beri dia ketenangan, hidupnya tenang apapun kondisi yang terjadi, sedahsyat apapun ujian yang datang. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal saleh dalam keadaan dia beriman, dan barang siapa beramal saleh dari kalangan lelaki maupun wanita sementara dia beriman, maka kami beri dia kehidupan yang baik. Kehidupan hayatun thayyibah, kata ulama, insyirahus sadr wa tumaninatul qalb, kelapangan dada dan ketenangan qalbu, ketenangan hati. Sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, hakikat seorang mukmin jika datang nikmat dia bersyukur, jika datang musibah dia bersabar, sehingga seluruh urusannya adalah khair, seluruh urusannya baik. Tidak goncang, tidak stres, dia tetap tenang, sabar, tabah mengarungi kehidupan dunia ini. Hatta ya'tiyahu al-yaqin, sampai datang al-yaqin, yakni al-maut, kepastian kematian menjemputnya. Untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala balas mereka di akhirat pahala yang lebih besar daripada amalan mereka, ganjaran pahala dari Allah, balasan yang jauh lebih besar dari amalan itu sendiri. Fadlum minallah, karunia dari Allah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebaliknya, orang kafir, orang musyrik, orang munafik yang menanam pohon yang rapuh dengan buah yang pahit, yang membuahkan kekufuran, kesyirikan, kenifakan, penentangan, berbagai macam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tergoncang hidupnya, penuh dengan ketakutan, kecemasan, kegelisahan, tidak ada ketenangan hidup. Walaupun kita melihat secara lahiriah mereka bergelimang harta, dibukakan dunia untuk mereka, berlezat-lezat, sehingga dunia bagaikan menjadi jannah mereka, namun ma'aluhum, mereka akan kembali ke dalam penjara yang akan menyiksa mereka, mengazab mereka abadal abidin dalam neraka jahannam. Kenikmatan yang mereka rasakan adalah semu, tidak membuahkan dan tidak menghasilkan kebahagiaan dan ketenangan hidup. Dan rasa takut, rasa cemas, rasa gundah tersebut berlanjut hingga mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala balasan yang setimpal dalam neraka jahannam. Wa yaf'alullahu ma yasha aqulu ma sami'tum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna waridah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس عباد الله، perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengokohkan orang-orang beriman, ahli tauhid, ahli ikhlas, yang menanam pohon keimanan, tauhid dan keikhlasan dalam kalbunya dengan buah kalimat thayyib wal amal salih, menjalani hidupnya dengan hayatan thayyibah, kelapangan dada dan ketenangan kalbu, hingga ketika ajal menjemput. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah kokohkan orang-orang yang beriman dengan al-qaul tsabit, dengan ucapan yang kokoh, kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat Islam, kalimat iman, di dunia dan di akhirat. Ketika ajal menjemput, turun malaikat berturut-turut menenangkan dia, memberi busyrah, kabar gembira, dan malakul maut ketika anda mencabut rohnya memanggilnya dengan panggilan yang baik, menenangkannya dan menggembirakannya dengan mengatakan, Ya ayatuhan nafsu tayyibah, ukhruji ila rahmatin min rabbik, ila maghfiratin min rabbik wa rahmati. Wahai ruh yang baik, yang suci, keluarlah engkau menuju ampunan Rabbmu dan rahmat Rabbmu. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, istiqamah sampai akhir hayatnya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, berturut-turut turun malaikat saat ajal menjemput, menjelang dicabutnya nyawanya, rohnya oleh malakul maut, malaikat berturut-turut turun. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat-malaikat itu menyampaikan busyrah, kabar gembira yang menyenangkannya, yang menenangkannya. Alla takhafu wa la tahzanu, kamu jangan takut, jangan takut menghadapi kematianmu, jangan takut menghadapi kehidupan di belakang kematianmu, alam barzakh dan alam akhirat, jangan takut menghadapinya. Kamu akan dilindungi, kamu akan meraih kebahagiaan dan ketenangan. Wala tahzanu, dan kamu jangan bersedih meninggalkan dunia. Jangan bersedih kau meninggalkan sanak keluargamu, meninggalkan harta bendamu. Jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan jannah, dengan surga yang kalian dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami, yaitu malaikat-malaikat itu mengatakan, kami adalah wali-wali kalian, pendamping-pendamping kalian, penolong-penolong kalian di dunia dan di akhirat. Dulu di dunia kami mendampingi kalian, menjaga kalian berdasarkan perintah Allah sampai saat ini, dan seterusnya di akhirat sampai akhirat kami akan mendampingi dan menjaga kalian. Jangan khawatir. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian dalam jannah apa saja yang dihasrati oleh jiwa-jiwa kalian ada, dan apa saja yang kalian inginkan ada. Tidak ada kekecewaan sama sekali dalam jannah. Kepuasan, setiap orang akan puas dan bahagia. Nuzulan min ghafurir rahim, itu adalah sambutan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Merahmati. Sehingga ruhnya dengan mudah dicabut oleh malakul maut, untuk kemudian diserahkan kepada para malaikat yang telah menanti dengan kain kafan yang harum semerbak dari jannah, dibungkus dan diangkat, diterbangkan ke atas, menembus pintu-pintu langit hingga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "Uktubu kitab 'abdi fi'liyin." Catat, tulis kitab hambaku itu di 'illiyin, yaitu di langit yang ketujuh. Dan tafsir yang lain dalam jannah yang merupakan tempat ruh-ruh orang-orang yang beriman menanti hingga hari kiamat. Artinya mereka tercatat dari penduduk jannah. Sebaliknya, orang kafir, orang musyrik, orang munafik, dia ditakut-takuti dan digertak oleh malakul maut. Sebagaimana dia penuh dengan ketakutan, kegelisahan dan kecemasan hidupnya di akhir hayatnya. Saat ajal menjemputnya, malakul maut mengatakan kepadanya, ayyatur ruh, ya ayyatuhur ruhul khabithah, ukhruji ila ghadabi min rabbik wa sakhat. Wahai ruh yang busuk, yang jahat, yang najis, yang kotor, keluar kamu menuju kemarahan dan murka Rabbmu. Maka dia ketakutan, dia berpencar, rohnya berpencar dalam tubuhnya, tidak ingin keluar, sehingga disentak dengan paksa oleh malakul maut dengan begitu sakitnya. Kemudian diserahkan oleh malakul maut kepada para malaikat yang telah menanti dengan kain kafan dari neraka yang berbau busuk, kemudian dibungkus dan diterbangkan untuk menembus pintu langit, namun ditolak. La tufattahu lahum abwaabus samaa'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat. Tidak akan dibukakan pintu-pintu langit buat mereka. Mereka tidak akan masuk jannah, jannah yang berada di atas langit. Tidak akan bisa mereka masuki. Pintu langit tertutup buat mereka. Mereka tidak akan bisa masuk dalam jannah sampai unta bisa masuk dalam lubang jarum. Mustahil. Wa fata al-awan, telah lewat waktunya. Meskipun mereka berangan-angan dan meminta untuk dikembalikan ke dunia, wa anna lahum dzalik, dan itu hal yang tidak mungkin. Kesempatan telah lewat, sehingga dia ditolak dan dikembalikan ke bumi. Dan Allah mengatakan uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla, tulis kitabnya, catat kitabnya di dalam sijjin, di dasar bumi, di lapisan bumi yang ketujuh, yang paling sempit, tempat keberadaan neraka jahannam. Artinya dia akan masuk dalam jahannam, dalam neraka, dan itu tempat tinggalnya. Begitu pula ketika melewati kehidupan alam barzakh, orang yang beriman dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala bil qawli tsabit, ketika rohnya diantar oleh malaikat sampai ke langit ketujuh menghadap Allah, dan Allah mengatakan tulis kitabnya di Iliyin, kemudian Allah mengatakan a'iduhu ilal ard, kembalikan dia ke bumi, masukkan kembali ke dalam jasadnya. Dan saat itulah datang malaikat mungkar dan nakir memuji dia, fitnatul qabr, namun dikokohkan oleh Allah, dia berhasil menjawab dengan mantap, man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk, siapa rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Dia jawab dengan mantap, rabbku adalah Allah, agamaku Islam, nabiku adalah Muhammad. Sebaliknya, roh yang jahat tadi, roh orang kafir, orang musyrik, orang munafik, ketika dimasukkan dalam jasadnya, didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir, kemudian diuji dengan fitnah kubur, dia tidak bisa menjawab, tidak lulus ujian, bisanya hanya membuka mulut menganga, la adri, saya tidak tahu. Sami'tun nasi yaquluna syai'an faqultakum, dengan orang menyebutkan sesuatu, aku pun mengucapkannya. Disesatkan oleh Allah sebagaimana di dunia atas pilihan mereka sendiri, kemudian disesatkan di alam barzakh dan seterusnya. Demikianlah orang yang beriman, yang menanam pohon keimanan dalam kalbunya, setelah lulus fitnah kubur, kemudian dia pun mendapatkan dan menikmati nikmat kubur sepanjang kehidupan alam barzakhnya, sampai dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, dalam ketenangan, diberi ketenangan oleh Allah, ditenteramkan oleh Allah, dijaga dan dikokohkan oleh Allah sampai masuk dalam jannah. Sebaliknya, orang kafir, orang musyrik, orang munafik yang menanam pohon yang rapuh, syirik, kufur, kenifakan, kedustaan dan riya dalam kalbunya, setelah gagal menghadapi fitnah kubur, kemudian dia diazab sepanjang hidup alam barzakh, sampai dia dibangkitkan penuh dengan ketakutan, pucat, takut, hingga mereka dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Iyadan billah. Nas'alullah assalamu al-afiyah. Nas'alullah al-hidayah wa al-tawfiq. Thabbatan Allah wa iyakum fil hayati dunya wa fil akhirah bil qawli thabit. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru